Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dirahmati Allah, sungguh merupakan anugerah yang terbesar bagi kita bahwa Allah masih memberikan kesempatan hidup bagi kita dengan kekuatan iman yang kokoh di akhir tahun 2013 ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad bagaimana mengarungi hidup ini dengan penuh optimis bahagia dunia sebelum kita meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Hari ini kita akan mengkaji surat 47 dari surat Al-Furqan, ayat 47 dari surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusura." Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Pendengar yang dirahmati Allah, di sini sekali lagi Allah menggambarkan tentang kekuasaan Zat-Nya. Bila sebelumnya menceritakan tentang bayangan, atau di ayat sebelumnya menceritakan tentang bagaimana Dia menahan dan melepaskan, maka di sini Allah menggambarkan bagaimana kuasanya menciptakan malam dan siang. Ketika malam, maka manusia yang berpikir optimis melihat ini adalah pakaian menutup gelapnya, menutup kedamaian di dalam dirinya. Karena di dalam gelap manusia lebih layak untuk dapat tidur nyenyak dan istirahat. Wa nauma subata, istirahat itu sendiri adalah cas baterai untuk menyegarkan manusia tumbuh bekerja di esok harinya. Maka setelah istirahat cukup, wa ja'alan nahara nusura, kita bangkit semangat berusaha bekerja, optimis menyambut kehidupan yang baru, karena memang kita telah diberikan semangat baru di pagi yang baru. Pendengar yang dimuliakan Allah, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah bukti bagi orang-orang yang ingin hidayah mengucur kepada dirinya. Wa huwallazi, hanya Dia yang dapat menjadikan malam, hanya Dia yang dapat menjadikan siang, hanya Dia yang dapat menjadikan malam untuk istirahat, hanya Dia yang dapat menjadikan siang untuk bekerja. Sungguh luar biasa, manusia bisa menciptakan lampu, tetapi manusia yang menciptakan lampu itu tentu saja tidak dapat menjadikan lampu itu sebagai sarana untuk istirahat atau untuk bekerja. Tentu di balik itu ada kuasa Allah yang lebih luar biasa. Ketika lampunya yang terkenal dengan nama matahari, maka lampu-lampu manusia pun harus padam untuk tidak dikonsumsikan dengan gerakan hemat energi. Ada Ustaz Perdana yang akan mengkaji tentang kuasa Allah di malam dan di siang hari, kuasa Allah di istirahat dan di saat kita bekerja. Saya persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita karena di hari ini di ayat ke-47 dari surah Al-Furqan, kembali Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang jati dirinya sebagai Tuhan yang maha berkuasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaannya yang menciptakan malam sebagai pakaian, tidur itu sebagai istirahat, dan juga siang itu sebagai tempat untuk beraktivitas dan bergerak. Kalau kita perhatikan, ternyata memang kehidupan manusia itu diliputi atau berjalan secara harmoni sesuai dengan tiga kondisi ini, yaitu malam itu menjadi penutup, ya, artinya sebagai pakaian yang menutup daripada kegerahan sinar matahari, dan tidur yang kemudian kita lakukan sebagai bentuk istirahat kita, serta ketika matahari terbit menjadi salah satu pendorong bagi kita untuk memulai aktivitas kita di atas permukaan bumi ini. Satu hal yang menarik adalah bahwa ayat ini memberikan inspirasi kepada kita tentang bagaimana kita harus memahami cara kita menyambut tahun baru di tahun yang akan datang ini, yang sebentar lagi akan kita sambut, bahwa Inilah siklus kehidupan manusia. Ada malam, ada tidur, dan juga ada siang hari. Kalau manusia tidak mampu mempergunakan tiga siklus kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, maka yang terjadi selanjutnya adalah dia hanya akan menjalaninya apa adanya tanpa hal-hal yang bermanfaat, dan itu hanya akan merugikan dirinya. Berapa banyak di antara kita yang hidupnya itu hanya sekedar menjalani tiga siklus kehidupan ini? Malam, ya, tidur, dan kemudian siang. Balik lagi malam, tidur, dan siang. Yang lebih hebat lagi adalah ketika ada orang yang kemudian mencoba untuk menjalani kehidupannya dengan menentang tiga siklus alam ini. Ya, ketika pada malam hari dijadikan sebagai libasa penutup, maka dia pergunakan malam itu untuk melakukan aktivitas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu bagian daripada malam itu untuk tidur dan untuk beristirahat, malah dia menentangnya dengan cara bergadang malam, ya, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ketika siang hari yang seharusnya menjadi nusyura, maka yang terjadi selanjutnya adalah karena dia sudah begadang malam, siang hari itu bukan untuk beraktivitas, tetapi dia pergunakan untuk tidur. Ini tentunya satu hal yang begitu sangat bertentangan dengan perjalanan sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kepada kita. Nah, pelajaran terpenting di sini adalah mari jangan hanya sekedar menjalani siklus alamiah sebagaimana yang sudah Allah tetapkan ini apa adanya, atau bahkan mencoba untuk menentang dan mencoba untuk keluar daripada tiga siklus ini dengan cara yang seperti disebutkan tadi, ya. Yang terbaik adalah ketika kita benar-benar menjalaninya, ketika pada malam hari, ya, dijadikan Allah sebagai libasa untuk beristirahat, maka jangan beraktivitas habis-habisan di malam hari. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan tidur di malam hari sebagai bagian daripada subata beristirahat, sebagai cas tadi kata Ustaz Jenal, mengumpulkan tenaga supaya besok hari kita mampu bekerja secara lebih efektif dan lebih bersemangat, jangan jadikan tidur kita itu kita hilangkan dengan cara beraktivitas dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam agama pada malam hari, ya, jadikan malam itu bermanfaat dengan tidak hanya sekedar beristirahat atau bersendagurau dengan keluarga saja, tapi isi dengan manfaat yang terbaik. Ketika tidur waktunya tidur, maka tidurlah, tetapi jangan juga tidur terlalu berlebihan, ya, karena itu akan mengganggu mengganggu aktivitas kita selanjutnya kalau kebanyakan tidur. Dan ketika siang hari, maka pergunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi khalifatullah fil ardi yang mampu memakmurkan muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, pesan terpenting dari keterangan ayat ini adalah ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itu, jalani dengan baik dan jalani dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena kita sebagai muslim, hidup kita tidak hanya sekedar menjalani ketiga siklus ini dengan sampai berakhirnya umur kita, tetapi ada pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan selama kita menjalani hidup kita. Malam, tidur, siang, itu semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Saya kira itu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Kita juga melihat bahwa malam itu seperti kematian sementara sebelum sampai ke akhirat, yang selama itu indera manusia seperti sedang dipatri dalam tidur. Siang hari bagaikan pembaharuan hidup pada hari kebangkitan. Jadi sebenarnya ini adalah perjalanan hidup kita. Hidup ini tidak lebih bagaikan siang dan malam, atau bagaikan malam dan siang. Kita lahir untuk kemudian kita pun meninggalkan dunia yang fana ini. Kita lahir untuk kemudian mempertanggungjawabkan atas apa yang setelah kita perbuat. Kita lahir untuk kemudian kita akan hidup kekal dan abadi di surga Jannatul Na'im atau di neraka Al-Jahim. Pilihan ada di kehidupan kita yang pertama ini untuk menerima reward di kehidupan kita di kemudian hari. Untuk itu, jadikanlah kekuasaan Allah yang ada di hadapan kita menjadi cambuk untuk meraih keberhasilan dan kebahagiaan hakiki di surga Jannatul Na'im nantinya. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini juga memberi pesan kepada kita untuk cepat tidur dan cepat bangun. Nam mubakkiran wa qum wastaiqid mubakkiran. Tidur cepat, bangun cepat, karena fil bakuri barokah. Bagi orang yang cepat bangun, di sana banyak keberkatan. secara finansial, yang bangun jam 3 subuh membeli sayuran dari pusat pasar, dia bisa mendapatkan untung 100% dari modalnya. Bagi orang pelajar yang ingin menghafal, waktu subuh adalah waktu terbaik untuk menghafal. Bagi yang ingin mendapatkan kemuliaan, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di waktu subuh juga kita mendapatkan ke tempat yang mulia di sisi Allah. Inilah yang dapat kita ambil kesimpulan. Mudah-mudahan kajian kita dapat memberi pencerahan bagi kita bahwa hidup ini sementara, akhirat itu kekal dan abadi. Hidup ini tidak lepas bagaikan pagi, siang, dan akhirnya kita pun menghadapi masa sore, kematian yang ada di hadapan kita. Persiapkan itu untuk masa depan yang lebih cemerlang, surga jannatul na'im. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.